warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur Pemalang rahimakumullah, sudah dipesankan dan di wasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejayaan dan kesuksesan. Siapapun yang memiliki cita-cita dan keinginan untuk sukses, jaya dan bahagia, tidak ada pilihan lain kecuali meneladani generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pujian dan sanjungan, tazkiyah serta rekomendasi untuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan serta menjelaskan hal itu berkali dan berulang. Bukan hanya sekali, dua, tiga, empat, tapi di banyak kesempatan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat adalah qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum, adalah generasiku, generasi para sahabat, kemudian generasi setelah itu generasi tabi'in, dilanjutkan dengan generasi yang ketiga, generasi tabi'ut tabi'in. Mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, telah membuktikan. Dan bukti itu nyata, tercatat di dalam lembaran-lembaran sejarah, terjaga dalam pustaka-pustaka Islam, dihafalkan dan diceritakan secara turun-temurun oleh para ulama kita. Semangat, perjuangan, dan pengorbanan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Peran, jasa, dan andil mereka itu tidak bisa disamai oleh siapapun. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan serta menghormati para sahabat. Tidak boleh menghina, mencela, atau meremehkan mereka dalam bentuk apapun itu, walaupun hanya humor ataupun bercanda. Tidak boleh, karena para sahabat Nabi itu bukan bahan candaan. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in bukan bahan untuk humor atau melucu. Dan itu sebuah prinsip yang harus kita pegang. Siapapun yang menghina atau mencela satu sahabat saja, satu sahabat dia sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Karena resiko dan konsekuensi dari itu bukan hanya mencela sahabat tersebut, tetapi juga mencela Nabi Muhammad SAW yang sudah memilihnya sebagai sahabat. Oleh karena itu, nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan yang sudah ditunjukkan dan diperlihatkan oleh para sahabat harus kita gali, kita cari, kita pelajari. Dan meneladani para sahabat dalam berjuang dan berkorban demi agama untuk Islam itu harus dilakukan bersama-sama dari atas sampai ke bawah pada semua lapisan dan tatanan umat Islam. Dari yang paling tua, bahkan yang merasa tinggal menghitung hari hidupnya di dunia, sampai pada anak-anak yang membaca pun masih belum bisa. Anak-anak yang baru dapat mendengar mestinya sudah mulai dikenalkan, didekatkan dan diakrabkan tentang perjuangan dan pengorbanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Hubbus sahabati minal iman. Mencintai para sahabat itu merupakan wujud iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak-anak kita sejak usia dini sudah mengenal dan memiliki figur yang patut diteladani. Ada orang-orang yang dia banggakan, ada orang-orang yang ingin dia tiru, ada orang-orang yang selalu menjadi arah tujuan hidup, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang lalu sudahlah berlalu, barangkali ada sekian persen generasi muda umat Islam yang putus atau terlambat mengenal dan mempelajari para sahabat. Tapi itu pelajaran penting buat kita, supaya adik-adik mereka, anak-anak kita yang masih usia dini sekarang, mulai mengenal dan mengerti siapakah sahabat Nabi. Kita tumbuhkan di dalam hidup mereka orang-orang besar di dalam Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dermawan, yang tidak pernah ragu sekecil dan sedikit apapun tentang kebenaran Nabi, kebenaran nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar Ibn Khattab yang begitu pemberani, tegas, adil dan bijak. Utsman Ibn Affan, ahli ibadah, dermawan, pemalu dan juga pemberani. Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nyawanya pun siap dilepas dan dikorbankan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf, Subay bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga tidak ada ruang kosong dalam hidup mereka. Tidak ada ruang kosong dan hampa dalam hidup kita. Kosong dari figur-figur teladan, kosong dari tokoh-tokoh yang bisa kita panuti. Karena kalau tidak dipenuhi ruang tersebut dengan figur-figur teladan, maka akan akhirnya dibanjiri oleh figur-figur kafir sekali. Anak-anak kita sangat menyedihkan dan begitu memprihatinkan. Mereka lebih kenal dengan tokoh-tokoh fiktif, tokoh-tokoh imajinatif dalam tampilan-tampilan kartun, dalam tampilan-tampilan manga, dalam tampilan-tampilan game. Jadi dalam imajinasi mereka itu sesuatu yang fiktif, nggak ada kenyataannya, murni imajinasi. Itu yang dalam bayangan dan pikiran mereka. Wal'iyadzu billah. Maka melalui majelis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama mengambil peran masing-masing di posisinya, di tempatnya, di kedudukannya, sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Bergerak bersama-sama, berjuang bareng-bareng untuk menumbuhkan keislaman yang kuat, untuk melahirkan semangat berjuang demi agama yang semakin hari semakin mengering, semakin hari semakin melemah. Pada prakteknya itulah yang dirasakan dan disaksikan. Mereka yang betul-betul menyerahkan diri dan hidup mereka, mewakafkannya lillahi ta'ala untuk memperjuangkan agama fi sabilillah, jumlahnya sedikit sekali. Lebih mementingkan pribadi, lebih mendahulukan tendensi duniawi. Banyak juga yang membenturkan antara kepentingan agama dengan kepentingan pribadi. Padahal para sahabat, mereka sebagai generasi terbaik umat ini, mencontohkan serta meneladankan untuk kita seperti apakah jiwa pejuang, semangat berkorban luar biasa. Nabi Muhammad SAW dalam banyak referensi sejarah, dalam sekian buku-buku tarikh, itu diceritakan di sana bahwa pada saat menjelang perang Badar terjadi sesuatu yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Karena agenda pertama itu bukan untuk perang, tetapi hanya sebatas mencegat rombongan dagang. Itu dibuktikan dengan perintah Nabi saat itu juga berangkat tanpa ada informasi yang disampaikan sebelumnya. Itu dibuktikan dengan jumlah yang mengikuti rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak, 309. Sebuah riwayat mengatakan seperti itu, 309 personil, sedikit sekali. Tidak mirip sama sekali untuk dikatakan sebagai pasukan perang. Dibuktikan dengan perlengkapan dan persenjataan yang mereka bawa, minim. Bukan dengan kekuatan sebagaimana sebuah pasukan perang disiapkan. Tapi walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau kalian membuat janji, kesepakatan untuk perang kapan dan di mana, lahtalah kumpinya, pasti akan apa namanya berbeda dan tidak akan terjadi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan bahwa perang Badar sebagai perang pertama yang terbesar dalam Islam, perang besar pertama dalam Islam itu terjadi. Rombongan dagang yang akan dicegat dan direncanakan itu ditahan, itu ternyata sudah mendapatkan informasi bocor. Akhirnya mereka mencari rute dan jalur yang lain. Mereka kirim berita ke Mekah. Ada upaya untuk mencegat rombongan dagang dari negeri Syam yang ingin pulang kembali. Orang-orang Mekah dengan sombongnya menyiapkan pasukan memang niat perang. Rombongan dagang yang akan dicegat lolos. Kaum muslimin sudah terlanjur berangkat. Pasukan perang dari Mekah juga sudah diberangkatkan. Akhirnya sebuah situasi yang tidak bisa dielakkan dan dihindarkan. Perang. Tetapi sebelum itu Nabi Muhammad SAW istasyara nas. Nabi SAW meminta masukan dari para sahabat-sahabatnya untuk mengukur seberapa besar semangat juang mereka. Sekaligus Nabi Muhammad SAW ingin memotivasi dan membakar semangat juang mereka demi Islam. Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menyamakan dan menyatukan persepsi mereka. Sehingga nanti keputusan apapun yang diambil, gerak langkah apapun yang ditempuh, satu, sama, sahati. Nabi SAW meminta istisyarah nas, meminta masukan dan pandangan dari sahabat-sahabat. Faqama al-Miqdad ibn Amr radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah. Sahabat al-Miqdad radhiyallahu anhu tampil menjadi juru bicara yang mewakili para sahabat waktu itu. Ya Rasulullah, imdi lima amarakallahu bihi fa nahnu ma'ak. Ini semangat juang dan kekuatan pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wahai Rasulullah, laksanakan, jalankan apa yang Allah perintahkan untuk Anda. Fa nahnu ma'ak. Kami selalu menyertai Anda. Wallahi ma naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa alaihi salam fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Innaha huna qa'idun. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak akan mengambil sikap, kami tidak akan berpendapat sebagaimana sikap orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi mereka, orang-orang Bani Israel, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Hei Musa, berangkat saja engkau dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Kami di sini duduk-duduk saja, enggak mau ikut. Kata para sahabat, demi Allah, kami tidak seperti itu wahai Rasulullah. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Kami wahai Rasulullah tegas menyampaikan kepada Anda, berangkatlah Anda dan Rabb Anda, berperanglah. Inna ma'akum muqatilun. Kami selalu menyertai dan mendampingi untuk ikut berperang bersama Anda. Wallahi alladzi ba'athaka bil haqqi nabiyyan law sirta bina ila barkil ghimat lajaladna ma'aka min duni hatta tablugha. Demi Allah, zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, mengutus Anda sebagai seorang nabi, andaikan Anda perintahkan kami untuk berjalan sampai ke ujung dunia, barkil ghimat itu sebuah istilah untuk sebuah tempat yang sangat jauh sekali, lajaladna ma'aka min duni, kami akan berangkat mendampingi dan membela Anda. Hatta tablughah, sampai ke tempat tujuan. Faqala lahu Rasulullah SAW khairan wa da'alah. Maka Nabi Muhammad SAW pun memberikan tanggapan yang baik serta mendoakan kebaikan untuknya. Ini kan semangat juang para sahabat. Kalau itu memang sesuatu yang baik, tidak usahlah cari-cari alasan untuk kemudian menghalang-halangi. Udah ngangkan diri. Baik. Didukung dengan dalil. Apalagi di sana ada arahan, bimbingan, nasihat dari apa namanya, ustaz-ustaz yang kita percaya, yang kita hormati, kita muliakan. Jangan ragulah kalau untuk agama ini, jangan berpikir, jangankan 1000 kali, jangan berpikir 2 kali. Langsung ya. Baik. Itu semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Semangat yang luar biasa. Dan semangat itu merata dari yang tua, dari yang tua sampai anak-anak. Orang-orang tua juga. Di zaman Nabi radhiyallahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau ketinggalan. Dan tidak rela berleha-leha, santai-santai, hanya sekedar ya kami yang tua mendoakan saja, kami yang tua merestui saja, kami yang tua pokoknya ya, pokoknya anak-anak muda lah yang maju ke depan. Oh tidak, tidak seperti itu. Teladan kita para sahabat tidak demikian. Yang tua pun berangkat. Bahkan karena merasa sudah tua itu, tidak mau ketinggalan, ingin meraih husnul khatimah. Tidak mau ketinggalan sama yang muda. Yang tua-tua berangkat. Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu suatu saat membaca firman Allah Azza wa Jalla. Ini sudah tua. Abu Talha Al-Ansari di masa tuanya membaca surat At-Taubah, surat Bara'ah. Falamma ata ala hadhihi al-ayati infiru khifafan wa thiqala. At-Taubah 41. Ketika sampai pada ayat ini, berangkatlah. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi lapang, berat, tetap berangkat. Qala ara rabbana azza wa jalla yastanfiruna syuyukhan wa syubbanan. Setelah membaca ayat ini, saya sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berangkat memperjuangkan agama. Syuyukhan wa syubbanan. Yang tua maupun yang muda. Jahizuni ay bunayya. Ini sudah tua renta ini. Kata Abu Talal Ansari, siapkan alat-alat perangku, hei anak-anakku. Sudah tua. Faqala banuhu yarhamukallah. Anak-anaknya, cucu-cucunya. Mereka bilang, semoga Allah merahmati Anda. Qad ghazawta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta mata wa ma'a Abi Bakr hatta mata wa ma'a Umar radhiyallahu anhu. Anda kan sudah berjuang, berperang di jalan Allah bersama Rasulullah sampai Rasulullah meninggal, berjuang bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai meninggal, bersama Umar pun demikian. Fanahnu naghzu anka. Kami sudahlah anak-anak dan cucu-cucumu yang menggantikan. Anda duduk saja di rumah. Fa'aba. Ya. Tetap harus berangkat. Fajahazuhu. Anak-anaknya mempersiapkan segala sesuatu. Tarakibal bahra. Fa'amada. Hanya ikut dalam ekspedisi laut. Dalam pasukan angkatan laut. Pasukan Islam. Fa'amada. Meninggal dunia di atas kapal. Luar biasa. Itu yang kita inginkan. Husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak ingin? Di akhir-akhir hidup diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memiliki greget. Punya semangat. Ada tekad di sini. Tidak pernah padam. Menyala terus. Untuk memperjuangkan agama. Beribadah kepada Allah. Beramal saleh. Falam yajidu lahu jaziratan yadfanuhu fi. Itu di atas kapal meninggal dunia radhiyallahu anhu. Enggak ada daratan yang ditemui dalam perjalanan itu. Cari-cari enggak ada. Illa ba'da sab'ati ayyamin. Seminggu kemudian, 7 hari setelahnya baru ketemu daratan. Falam yataghayyar. 7 hari itu jasadnya tidak berubah sama sekali. Utuh. Padahal kita tahu sendiri. Yang sering atau mungkin sekali. Atau bahkan mungkin baru sekali mengikuti. Menyaksikan jenazah kalau orang meninggal dunia ya. Kalau meninggal pagi, siang atau sore itu sudah. Mohon maaf. Ada yang berubah. Apalagi kalau sampai sehari dua hari. Pasti ada yang berubah. Baunya, bentuknya. Ini 7 hari, 7 malam. Tidak berubah sahabat Nabi semangatnya walaupun sudah tua renta radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat-sahabat Nabi yang masih anak-anak di bawah umur itu mereka tidak mau ketinggalan juga. Ada seorang sahabat masih kecil ingin ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu perang tidak terelakkan, berangkat. Orang tuanya membantunya untuk memasangkan tempat pedangnya. Pedangnya itu jalan sambil diseret. Karena pedang lebih panjang dari kaki. Adan ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh jangan, kamu masih terlalu kecil. Bukan boleh jadi. Bukan. Nangis. Sedih. Kenapa ditolak? Dalam perang Badar beberapa sahabat seperti itu. Nangis. Bukan malah sebaliknya. ada kesempatan untuk apa beribadah sembunyi, ada kesempatan untuk beramal soleh, malah pura-pura nggak tahu. Oh iya dong, ah, baru tahu informasinya. Bukan semangatnya mana, semangat untuk apa bisa dilindungi. Itu nangis. Rafi bin Khadiji radhiyallahu anhu, waktu perang Badar juga ditolak, perang Uhud enggak bisa. Perang Badar ditolak, sekarang perang Ahad, perang Uhud masih ditolak juga. Masih kecil, dan Nabi istasghara Uhud Nabi, masih kecil. Akhirnya Rafi bin Khadiji radhiyallahu anhu masih umur 15-an tahun itu. Ambil tombak kecil, memperagakan jurus tombak. Artinya memang punya kemampuan peragakan terus lemparkan. Tepat sasaran. Kata Rafi, ya Rasulullah, Anda sudah tahu, saya ahli kalau dalam melempar tombak. Terima saya. Ya wis, kamu masuk di terima. Datang sama Robin Jundub, kawan karibnya. Umurnya juga hampir sama. Kata sama Robin bin Jundub, oh, dia kok diterima oleh Rasulullah? Ya dia kan punya keahlian. Saya bisa ngalahkan dia kalau gulat. Coba, kata Nabi. Sudah gulat. Samurah yang menang. Ya sudah, kamu juga ikut berangkat. Artinya, semangat berjuang dan berkorban itu memang hidup dan menyala-nyala. Oh, jangankan yang para sahabat yang secara fisik itu kuat dan luar biasa. Para sahabat yang cacat saja. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang menjadi muadzin Rasulullah. Itu meninggalnya di mana kalau bukan di medan perang? Orang buta. Kalau kita kan buta itu perang gimana? Tapi ditugaskan untuk memegang bendera. Diposisikan di tempatnya. Juga ada pengawal dan pelindung bendera itu. Tapi semangatnya ini. Yang pincang, Amr Ibn Jamuh. Pincang. Pincangnya bukan cuma pincang biasa. Pincangnya sudah pincang yang betul-betul cacat mengganggu. Mengganggu gerak laju. Ini gak mau. Katanya, saya ingin menginjakkan kaki di surga dengan pincangku ini, wahai Rasulullah. Semangatnya bukan, mas pincang lah, masa irano umurnya sih. Udah tua kok. Masa sulit bekerja bakti. Kok urusan kerja bakti? Perang. Di zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan, kita di Indonesia gak ada itu. Sekarang ini gak ada perang. Kemudian apa, adu fisik bawa senjata. Tapi kan pintu-pintu perjuangan itu kan terbuka lebar. Kalau sekarang kan kita, pintu-pintu berjuang itu adalah pintu-pintu ilmu. Pintu-pintu dakwah. Majelis ilmu misalnya. Ada di dekat kita, majelis ilmu. Aduh, udah tua, di rumah aja. Gak ada risiko apa-apa kok. Coba lihat para sahabat itu, risiko nyawa berangkat. Yang muda-muda juga sama, itu majelisnya orang tua. Anak muda ya harus punya majelis sendiri lah. Majelis seperti apa yang diinginkan? Apa masih selalu merasa anak-anak? Ilmu, cari, kejar, datangi, hadiri. Mereka para sahabat ditolak menangis. Kita kalau ada kesempatan apa namanya ta'awun untuk kepentingan pendidikan, ilmu, ta'lim, ya, ilmu dan ta'lim, mulai menyediakan tempat, membebaskan lahan, misalkan di mana-mana sekarang pembebasan lahan, pembangunan, hampir di semua tempat seperti itu. Di Indonesia hampir semua tempat. Mari kita ikut aktif. Jangan ada lagi alasan masih kecil, sudah tua, cacat, gak punya apa-apa. Itu bukan alasan yang diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita tirulah semangat juang mereka. Sekarang kan resikonya capek. Zaman dulu kan resikonya nyawa. Resiko itu nyawa. Resikonya luka-luka. darah-darah. Dan itu perih. Kalau sekarang contoh pengajakan untuk misalkan gotong royong, kerja bakti, misal, ya, contoh aja. Resikonya apa sih? Saya kira nggak ada resiko kalau setnya dijalankan. Paling kejatuhan ember cor gitu aja. Kalau pakai topi atau pakai caping ya aman lah. Paling juga seleo. Mungkin apa kena paku, ketutup. Oh bahasa yang pemalang. Palu, petil kan, petil maksudnya. Kalau palu kan bahasa Indonesia, petil ya, petil. Resikonya itu, resikonya capek, resikonya ngantuk, resikonya harus apa, libur kerja, ya kan, libur kerja. Itu kan, kita nggak sampai pada resiko-resiko seperti yang sudah dialami oleh para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau cerita untuk kita faqadna Ja'far ibn Abi Thalib yauma Mu'tah. Selesai perang Mu'tah, kami mencari-cari jenazahnya Ja'far bin Abi Thalib yang sudah gugur. Cari dari fatalabnahu fil qatla. Di antara tumpukan-tumpukan jenazah yang meninggal itu kami cari jasadnya Ja'far bin Abi Thalib. Fawajadna bihi baina qa'natin wa ramyatin bid'an wa tis'in. Jasadnya ketemu di tubuhnya 90 lebih luka antara tusukan tombak atau anak panah yang menancap. Sedikit apa banyak itu 90. Bayangkan kalau badan kita ini berapa sih panjangnya? 2 meter katakan. Tinggilah. Hah? Ada 2 meter ya. Katakan 2 meter lah, Bang. Ngomong-ngomonglah. Zaman dulu lah orang Arab tinggi kan, katakan 2 meter. Lebar berapa? 1 meter ada enggak? Hah? Ya sekitar itu. Jadi 2 meter kali 1 meter. Berapa persegi itu? Meter. Hah? 1 meter persegi. Hah? 4 meter persegi. 2 kali 1/2. Bisa matematikanya lah. Berapa mas? Panjang 2, lebar 1/2. 4 meter persegi. Ya orang lah. 1 meter persegi. 2 kali 1/2 sih. Iya kan? Iya. Jualan tanah rugi kita. Atau mau jual beli tanah. Itu kalau misalkan 1 meter persegi betul ya? Nah, salah ngomong salah lah. Betul kan? Itu 1 meter persegi. Kalau ada 90 titik itu kira-kira per berapa senti coba? Hah? 1 meter persegi ini 90 tusukan. Luar biasa. Yang lebih hebat lagi kata Ibnu Umar, wa wajadna dzalika fima aqbala min jasadi. Semuanya itu pada bagian depan tubuhnya, Mbak. Enggak ada yang di samping, enggak ada yang dari belakang. 90 luka itu semuanya di bagian depan tubuhnya. Itu tandanya apa sih? Kenapa sampai diceritakan, diberi keterangan luka-luka itu adanya di bagian tubuh, bagian depan. Fungsinya apa? Untuk menunjukkan ini. Gagah berani. Memang apa namanya? Menghadap musuh. Bukan membelakangi, menghadap musuh. Nah itu, berjuang untuk agama. Kita kalau ada ajakan kerja bakti nguruk misalkan, ada sini enggak kerja bakti nguruk kayak gitu, ada enggak? Enggak ada ya? Pengecor barangkali. Pengecor adalah jangan pasang bata atau bersihkan selokan. Ini bersih-bersih mana? Ikutlah. Ramaikan, makmurkan. Belum seberapa kan seperti dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan merasa sudah apa banyak berkorban, jangan merasa sudah sampai sekali nih. Tadi malam kerja, masa pagi terus kerja bakti. mau kerja baktinya kapan? Nunggu antum libur. Ya, kapan liburnya? Ya justru itu yang disebut berjuang dan berkorban. Ketika kita sedang capek, sedang lelah, ya, agama memanggil. Panggil. Ya. Zaid bin Sauhan rahimahullah, pada salah satu pertempuran di Irak di zaman dahulu, penaklukan Irak masih di zaman sahabat tadi ini, itu tangannya luka, darah mengalir, fatabassama wa dima'u tashrab, itu darah mengalir sambil senyum-senyum aja, bukan? Senyum dan tertawa kecil. Faqala lahu rajulun ma hadha mawdhi'u tabassum. Terus ada orang kasih komentar, kayak gini kok malah senyum-senyum. Luka darahnya ngalir kok malah senyum gitu. Faqala Zaid bin Sauhan mengatakan, ini pelajaran penting buat kita. Alamun halla hawwanahu thawabullahi alaihi. Kata beliau rahimahullah, sebuah luka yang saya rasakan karena berharap pahala dari Allah menjadi ringan. Apa urdifahu bi alamil jaza alladzi la jadwa fihi wala darika li fa'idin ma'ah? Apa kemudian mau saya ganti dengan rasa sakit yang menunjukkan keluh kesah, yang gak ada manfaat, gak ada untungnya, tetap saja luka, tetap saja sakit. Wa fi tabassumi aziyatun li ba'dil mu'tasim minal mu'minin. Senyumku ini, itu hiburan untuk orang-orang yang melihatku, orang-orang beriman yang melihatku. Jadi yang lain pun ketika melihatnya senyum itu gak merasa, tapi itu kan yang lain kan juga merasa kasihan, iya kan? Tapi kalau luka sakit di tangan malah senyum. Orang lain yang di sekitar kita juga apa merasa apa? Enggak merasa kesusahan. Faqala rajul, orang itu yang komentari kemudian mengatakan, anta a'lamu billahi, wis lah, memang kamu lebih mengetahui tentang Allah dibandingkan saya. Ya. Artinya kalau suatu saat kita ada kegiatan apa dakwah, ya kan? Ada kegiatan yang terkait dengan ta'awun pendidikan, ta'awun dakwah, apapun itu, kepanitiaan ini, kepanitiaan itu, kepanitiaan daurah, kepanitiaan pembangunan, kepanitiaan penerimaan santri baru, ya kan? Kepanitiaan sosial, menjenguk, merawat yang sakit, kepanitiaan kurban, kepanitiaan Idul Fitri, kepanitiaan Ramadan, kan banyak sekali itu. Kalau suatu saat kita merasa lelah, merasa capek, buatlah ringan, jalani dengan mudah, caranya mengingat, menyadari, dan berharap tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena sedikit capek, jangan karena sedikit lelah akhirnya diam-diam ngantuk misalkan pas orang lagi rame-rame nginep, ternyata udah tahu-tahu udah sampai di rumah tidur. Janganlah, yang lain sedang berjuang kok. Kalau capek siapa yang enggak capek? Kalau lelah siapa yang tidak lelah? Semuanya capek, semuanya lelah. Itu yang disebut dengan berkorban. Itu yang disebut dengan berkorban. Jangan mundur. Jangan lari. Pada perang Yamamah. Perang Yamamah melawan orang-orang murtad itu. Di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, murra birajulin wa qad nuthira usbuhu. Ada seorang prajurit muslim itu perutnya kena senjata musuh sampai ususnya keluar. Sakit ya? Sakit. Dibandingkan kena petil tadi sakit banget. disakiti ini khususnya keluarga. Dan terhambur itu khususnya sampai terjatuh ya. Khususnya keluarga. Wa huwa yakunu li ba'dhi man marra bihi. Prajurit muslim tadi itu kemudian berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dhumma ilayya minhu la'ali adnu qaida rumhin aw rumhaini fi sabili. Tolong masukkan kembali usus-usus ini. Saya masih ingin maju walaupun satu tombak atau dua tombak bisa dilihat. Sampai seperti itunya perjuangan dan pengorbanan apa namanya? Salah kita untuk agama, untuk Islam. Sekali lagi, ini memang konteksnya perang. Adu fisik. Adap-adapan senjata. Zaman sekarang kita di sini enggak ada yang seperti itu sekarang ini. Bukan kemudian oh enggak cocok tuh. Contoh-contohnya sekarang. Loh, justru cocok. Yang ingin kita ambil dan ingin kita pelajari adalah semangat mereka. Artinya sampai seperti itu kondisinya dalam situasi demikian. Perjuangan mereka itu tetap terjaga. Pengorbanannya terus menyala. Kenapa kita yang posisi dan kondisinya masih jauh di bawah mereka. Baru sedikit dapat rintangan. Baru sebentar merasa berat. Kemudian akhirnya memilih. Udahlah, mundur aja lah. Mundur aja lah. Misalkan ngurus surat-surat nih. Iya. Katanya ke kantor sana. Ke sana, wah gini-gini, sana lebih, sana lebih. Baru sehari dari pagi sampai sore pulang. Hari ini kita gak dapat apa-apa nih. Katanya harus ke sana. Katanya harus, wah kayak gini, gak usah pakai surat segala macam lah. Jalan aja. Ini gak bisa, baru sehari. Baru sehari. Juga gak ada resiko apa-apa seperti yang dialami para sahabat dan tabi'in tadi. Resiko cuma capek. Besok ulang lagi. Tanya baik-baik. Mohon maaf loh Pak. Pokoknya kami ingin surat-surat ini jadi. Mohon petunjuk dan bimbingannya. Arahannya seperti apa. Kalau memang ada berkas-berkas kami yang kurang. Kami mohon diarahkan dan dibimbing. Apa yang perlu kami tambahkan. Apa yang perlu kami lampirkan. Mohon di sini. Oh gitu. Jalanin walaupun seminggu, dua minggu. Tetap sabar. Itulah perjuangan. Membangun sesuatu pun sama. Membangun sesuatu juga sama. Gak ada kan cerita bangunan itu langsung berdiri dalam satu malam sekejap mata. Itu perlu proses. Persiapan lahan. Setelah lahan disiapkan, diukur. Elevasi tinggi, panjang, lebar, luasnya. Keras lunaknya tanah. Menyerap dan tidak menyerapnya air di situ hitung semuanya ya dibuat gambar-gambar jadi setelah gambar jadi kan buat akhirnya pondasi sehingga buat boplang dulu kan bertahap semua jangan sampai baru sedikit selangkah dua langkah tiga langkah udah kayaknya nggak mungkin jadi deh ini udah batalin aja tunda setahun dua tahun lagi tidak seperti itu kita dicontohkan dan diteladankan oleh salah. Memang betul-betul berjuang. Memang benar-benar berkorban. Mereka radhiyallahu anhum ajma'. Nah itu harus kita contoh. Itu yang kita peroleh saat membaca, menelaah dan juga mempelajari sejarah dan tarikh para sahabat. Ada nilai-nilai kemuliaan yang diajarkan di sana. Dan itu harus mulai didekatkan untuk kita dan juga termasuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Kita menyimak dan mendengar azan Isya dikumandangkan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan sampai iqamah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan sebentar. Satu hal yang sering kali dirasakan bahkan tidak jarang menjadi bahan keluhan pada saat sebuah kegiatan ibadah yang mestinya dan idealnya itu dikerjakan bersama-sama, ta'awun, tolong-menolong dan bantu-membantu, dilakukan bersama-sama, adalah terjadinya ketidaksamaan dalam hal semangat. Ya, kalau gambaran mudah dan gampangnya, misalkan ada kegiatan kerja bakti, bersih-bersih pondok misalnya, yang ikut 30 orang. Yang kerja terus dari awal sampai akhir, katakan 10 orang. Yang 10 lainnya lebih banyak duduk-duduknya. 10 lagi datang terlambat pas makan jajan. Ada suara ketawa di selatan sana. Ada yang kerjanya sungguh-sungguh, ada yang sambil canda dan tertawa-tertawa. Ketika acara sudah bubar, banyak hal yang harus dibersihkan, ya kan? Tempat, tikar, piring, gelas, kotor, lantai juga, ya. Sampah ada di mana-mana, sisa dari kegiatan itu. Sudahlah, itu sebuah realita yang kita hadapi. Dan realita juga, ketika hal itu ada di depan kita, ya cuma beberapa orang aja sebenarnya. Berapa persen aja yang kemudian gigih, ya, tekun sampai selesai. Kalau orang Jawa bilang sampai geteh, ya, sampai apa? Serius dia. Betul-betul ta'awunnya luar biasa. Nah, yang perlu kita ingat dan perlu kita sadari bahwa dalam konteks berta'awun, bekerja sama-sama, bantu-membantu, masing-masing itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang dia lakukan. Lalu apa alasan kita untuk kemudian iri, apalagi kemudian sampai kesal dan jengkel? Kita capek-capek sana tinggal duduk-duduk makan, kita datang dari pertama dia terlambat, kita belum pulang dia sudah menghilang, kita susah-susah dia yang dapat pujian. Kenapa sampai harus berpikir seperti itu? Bukankah justru hal itu akan menodai dan merusak niat kita? Coba kita ingat-ingat dan kita resapi bersama. Bukankah itu justru akan merusak niatan kita? Bukankah itu justru akan menodai ibadah kita? Pada saat kita sadar bahwa ya masing-masing Allah berikan pahala sesuai dengan apa yang dilakukan. Iya kan? Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Ya masing-masing berbuat, beribadah, beramal sesuai dengan apa yang dilakukan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Yang banyak berbuat, Allah akan beri yang banyak juga. Yang sedikit sesuai dengan apa yang dilakukan. Sesuai dengan apa yang dilakukan. Misalkan gini nih, ada acara potong kurban. Potong kurban 3 ekor sapi, 10 ekor kambing, sembelih bareng-bareng. Semua berjalan dengan hikmat dan baik. kepanitiaan sudah dibentuk lengkap, rapat dilakukan berulang-ulang plus pengalaman bertahun-tahun sebelumnya. Iya. Udah selesai. Daging dipotong, apa potong-potong ini ditimbang plastikin. Udah dibagi. Siang paper habis duhur kegiatan menyembelih plus pembagian distribusi daging dan seterusnya, tinggal acara makan-makan. Ya sudah, bawaan kita kalau seperti itu gimana coba? Pengin pulang, pengin istirahat. Bawaan kita udah capek dari pagi, lapar, makan, kenyang, ya kan? Siang lagi. Bawaan kita apa coba? Pengennya pulang. Padahal di lokasi sampah, bekas-bekas darah, usus-usus yang tersisa, ya kan? Kulit, jeroan, kepala, ya kan? Alat-alat makan, nampan. Kemudian apa lagi? Apalagi yang biasa tersisa di situ? Karpet. Ya kan, bekas kita potong-potong itu. Itu masih banyak yang tersisa di situ. Setelah saya makan, kita baru ngeteh syahi katanya. Syahi dulu. Udah selesai. Loh, pada kemana ini? Tinggal 7 orang tadi kayaknya banyak banget. Iya, izin pulang yang satu. Afwan, anak-anak sakit. Yang satu. Afwan, anak ada janji. Afwan, anak masuk kerja sore. Afwan semua tuh. Ashabul Afwan. Ya. Pertama kita husnudzon tentunya. Iya. Memang saudara-saudara kita punya uzur. Husnudzon lah, gak usah. Afwan, afwan, afwan. Gak usah kita berpikir buruk. Sudah memang mereka punya uzur satu. Kita kalau suuzon lah cuma. Kita aja kan rugi kita. Sempit dada ini. Udah, khususnya memang mereka punya uzur. Dua, kita berpikir bahwa ya ini pahala yang Allah berikan buat kita nih, kesempatan. Udahlah, tujuh yang tersisa udah bersih-bersih. Gak usah. Pada kamu jawab, taunya makan aja. Jangan sampai terucap kata-kata seperti itu. Sudah capek, pahala hilang. Rugi kan? Rugi. Udah capek, kesempatan dapat pahalanya hilang. Kenapa? Karena kita menggerutu. Karena kita, apa namanya, ngomel. Taunya cuma, infanya cuma mau makan. Dan bersih-bersih pada hilang. Pas kerja bakti, rame-rame. Gak ada yang ngurusin ember, gak ada yang ngurusin cangkul, gak ada yang ngurusin petil. Gak ada yang ngurusin. Jadi barang-barang kerja bakti itu terhambur di mana-mana. Udah taunya pada pulang aja, sudah selesai ngecor, cuci tangan, pulang. Ya. Ini yang bersihin ember siapa, yang bersihin pacu siapa, yang bersihin sekop siapa, yang bersihin ini bekas-bekas sama-sama ini siapa. Gak usah taunya kerja aja. Pas kita bersih-bersihnya, sudahlah. Gak usah diomongkan yang seperti itu. Ya. Karena pahalanya berbeda. Apa kemudian sama? Apa kemudian sama? Beda lah pahalanya. Lagi pula, kita berbuat, kita beribadah, beramal saleh itu lillahi ta'ala atau li ajlinas, karena Allah subhanahu wa ta'ala atau karena manusia. Kalau memang tujuannya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mau ada orang, tidak ada orang, mau banyak, mau sedikit, gak peduli. Karena yang dicari dan diharapkan adalah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam struktur kepengurusan ada orang 20 strukturnya. Tapi yang betul-betul kerja 3 orang. Iya kan? Ketua, merangkap sekretaris, sekaligus bendahara. Iya kan? Yang seksi acara dengan seksi ini juga dirangkap. Ini seksi mana-mana. Sudahlah, enggak usah. Kita enggak usah gibah. Enggak usah ngerasani. Enggak usah menjelek-jelekkan yang tidak hadir. Udahlah. Kita khususkan mereka punya uzur masing-masing. Udahlah, kita yang kerja. Enggak apa-apa. Dan saya kira, dan bahkan saya yakin di mana-mana seperti itu, ya enggak? Ya enggak. Ya begitu, emang. Yang betul-betul getih itu berapa persen? Getih itu apa bahasa Pemalang ya? Apa? Getol. Bahasa getol. Getol. Kayak bahasa Indonesia aja. Yang getol lah enggak apa-apa. Yang penting orang Pemalang paham. Yang getol itu ya jadi wong pilih. Iya kan? Betul enggak? Yang bagian parkir, bagian konsumsi, semua di tiap seksi itu. Yang betul-betul ini 1, 2, 3. Nah, yang 1, 2, 3 yang getol tadi itu ya. Enggak usah grundel, enggak usah ngomel, enggak usah. Guru itu enggak usah. Lillahina. Yang tidak getol tadi menurut pandangan kita, kita berprasangka baik aja. Mungkin dia punya keperluan. Barangkali dia ada uzur, ada acara yang lebih penting, ada acara yang gak bisa ditinggalkan. Beda sama kita. Itu aja. Gak usah mungkin apa kayak gitu. Tahun-tahun uangnya ya kayak begitu itu aja ya. Gak usah menggerutu karena itu dibalik ke arah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan atau pilihan kata yang menyinggung perasaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.